Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari, dan kita berada di bagian akhir dari kitab Al-Wudu min Sahih Bukhari, termasuk bab yang ke-73 dari 75 bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di kitab Al-Wudu. Dan di bab yang ke-73 Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan judul bab dengan bab As-Siwak, bab tentang hukum siwak. Dan sudah kita lalui bahwasanya As-Siwak hukumnya mustahab, dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan di antara fawaid as-siwak, as-siwak matharatun lil-fam maradatun lirabb. Siwak itu merupakan alat untuk membersihkan mulut, membersihkan al-asnan itu gigi, dan juga al-lisan. Wa maradatun lirabb, dan siwak merupakan sebab seorang hamba mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita lalui, Nabi pun mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli shalah. Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka bersiwak di setiap kali sholat. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau sangat senang sekali untuk bersiwak, dari mulai bangun tidur, sebagaimana nanti kita akan lihat di hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu, juga datang di hadis yang lainnya beliau bersiwak. Kemudian juga ketika masuk ke rumah beliau, sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, tatkala ditanya tentang ayu syai'in kana yaf'alu Nabi sallam idza dakhala baita, apa yang pertama kali dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau masuk rumahnya, maka kata Aisyah bisiwak, bersiwak. Bahkan di hadis yang kita lalui, Nabi sallam di akhir hayat beliau, tatkala beliau sakit menjelang wafatnya, beliau berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian saudara Aisyah Abdurrahman ibn Abi Bakar datang masuk ke rumah Aisyah, dan beliau membawa siwak tatkala masuk. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melihat Abdurrahman datang membawa siwak, beliau mengarahkan pandangannya memandang siwak yang ada di tangan Abdurrahman. Maka Aisyah paham dengan yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah meminta dari saudaranya Abdurrahman untuk memberikan siwak kepadanya. Kemudian oleh Aisyah dibersihkan dan dipersiapkan untuk dipakai, kemudian diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bersiwak. Itu di akhir hayat beliau. Dan di awal bab yang ke-73 beliau menukil hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan disini disebut oleh Imam Bukhari di beberapa tempat dari sahihnya. Wa qala bin Abbas, Abdullah bin Abbas berkata bitu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fastanna. Kata bin Abbas, pada suatu malam aku bermalam di rumah bibi beliau. Aku bermalam di rumah bibiku, yaitu Maimunah bintu Haris radhiyallahu ta'ala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sengaja bermalam di rumah Nabi untuk melihat bagaimana dan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW tatkala di waktu malam. Maka beliau tidur dan ketika Nabi bangun, beliau pun ikut bangun. Dan kata beliau, ketika Nabi bangun, yang beliau pertama kali lakukan adalah bersiwak. Fastana, bersiwak. Kemudian beliau menyebutkan hadis Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an, qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abu Nu'man. Abu Nu'man, Akhi Idris, masmu? Ahsanta Muhammad ibn al-Fadl as-Sadusi. Qala haddathana Muhammad ibn Zaid an Ghailan ibn Jarir an Abi Burda an Abi Abu Burda ibn Abi Musa Abu Musa al-Ash'ari Abd al-Rahman masmu? Abdullah ibn Qais Ahsan. Qala ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fawajadtuhu yastan bisiwakin biyadi yaqul u wasiwak fifi ka'annahu yatahawwa. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, pada suatu ketika aku datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika aku datang aku dapatkan beliau sedang bersiwak. Aku dapatkan siwak dari tangan beliau dan keluar suara dari mulut beliau, oh itu beliau bersiwak sampai keluar suara seperti itu. Wasiwak fifi ka'annahu yatahawwa. Dan ketika keluar suara tersebut, siwak berada di mulut beliau, ka'annahu yatahawwa, seperti orang yang memuntah. Dan juga terkadang terjadi pada kita ketika kita membersihkan mulut kita atau ketika menggosok gigi dengan besi sampai dalam, kadang seperti ada suara keluar seperti mau muntah, tapi tidak muntah. Ini hadis Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Kemudian hadis berikutnya, qala hadatsana Utsman ibn Abi Syaibah qala hadatsana Jarir ibn Abi Hamid an Mansur wa Mansur ibn Mu'tamir عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن هذيفة وهذيفة من اليمن قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوس فه بالسواك. Dari هذيفة من اليمن رضي الله عنه, beliau berkata, Nabi صلى الله عليه وسلم jika beliau bangun di waktu malam, beliau membersihkan mulut beliau dengan siwak, itu bersiwak, menggosokkan siwak di mulut beliau atau gigi dan lisan beliau. Dan diantara faedah dari bersiwak ketika bangun tidur, juga siwak salah satu sebab hilangnya rasa kantuk. Selain dengan mengusap wajah dan juga berwudu, juga bersiwak melalui salah satu sebab seorang ketika bangun bisa menghilangkan atau mengusir rasa kantuk darinya. Kemudian bab setelahnya masih sama berkaitan siwak, bab dafi siwak ilal akbar. Bab adab tatkala seorang memberikan siwak kepada lebih dari satu orang, maka dalam mulai dari yang paling besar. Bab memberikan siwak kepada yang paling besar dari yang ada. Wa qala rahimahu ta'ala wa qala Affan Muslim As-Saffan haddatsana Sakhr ibn Juwayriyah An-Nafi an Ibn Umar أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أروني أتسوق بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فنوات السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما. قال أبو عبد الله اختصر نعيم عن ابن المبارك عن أسامة عن نافع عن ابن عمر. Dari Abdul Ibn Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, aku bermimpi dan dalam mimpiku aku melihat diriku sedang bersiwak. Tatkala bersiwak, datang dua orang laki-laki, salah satunya lebih besar, lebih tua dari yang lainnya. Maka aku berikan siwak yang ada padaku kepada yang paling kecil di antara keduanya. Maka dikatakan kepadaku, kabir, berikan kepada yang paling besar. Fadafat wal akbar minhuma, maka berikan kepada yang lebih besar atau paling besar di antara keduanya. Ini berkaitan dengan adab, adab ikram al-kabir, memuliakan orang yang lebih tua. Dan setelah itu juga kisah ketika berbicara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga orang sahabat Nabi sallam dan yang berbicara yang paling muda, maka Nabi berkatakan kabir, hendaklah berbicara yang paling besar sebelum yang lainnya dalam berbicara, dalam memberikan, hendaknya kita mendahulukan yang lebih tua dari kita. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan hadis yang kita hafal bersama, Nabi mengatakan laisa minna man lam yarham saghirana wa lam ya'rif syarafa kabirina. Bukan dari golongan kami orang yang tidak menyayangi lebih kecil dan tidak mengetahui kehormatan orang yang lebih besar darinya. Kabir, kabir. Kemudian di akhir bab dari kitabul wudu, beliau menyebutkan bab fadli man batal wudu, bab keutamaan orang yang tidur di waktu malam dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci. Dan ini merupakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa menjaga wudunya. Dari mulai bangun tidur, beliau mulai dengan berwudu. Dan juga tentunya ketika hendak melakukan salat, beliau berwudu. Bahkan ketika seorang beranjak ke tempat tidurnya pun, sebelum tidur Nabi pun mengajarkan kepada umatnya untuk berwudu. Mustahab, disunahkan. Dan keutamanya akan kita baca dalam bab ini, keutamaan orang yang berwudu sebelum tidur. Qala rahimallahu ta'ala haddatsana Muhammad ibn Qatim qala akhbarana Abdullah Abdullah ibn Mubarak al-Marwazi. Sebenarnya Muhammad ibn Qatim juga al-Marwazi. Qala akhbarana Sufyan wa Sufyan al-Thawri Sufyan ibn Sa'id al-Mansur Mansur ibn Mu'tamir an Sa'd ibn Ubaidah al-Barr ibn Azib qala qala an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza ataita madja'ak fatawadda wudhu'aka lis-salah ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة وَجَعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ أَوْ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ قَالَ فَرَدَدْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بَلَغْتُ اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتُ قُوتُ وَرَسُولِكَ قَالَ لَا وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتُ. Dari Al-Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataita madja'a jika engkau mendatangi tempat tidurmu, beranjak ke tempat tidur, fatawadda wudhu'aka lis-shalah, maka sebelum engkau tidur maka berwudulah sebagaimana wudhumu tatkala hendak salat, berwudu dengan sempurna. Thumma taji' ala syaqqikal ayman, setelah berwudu dan hendak tidur maka berbalinglah ke sebelah kanan. Dan ini merupakan posisi tidur yang paling afdal, berbaring ke sebelah kanan, sebagaimana posisi yang paling buruk dan makruh dibenci adalah tidur dalam keadaan telungkup. Termakul, kemudian setelah engkau berbaring maka berkatalah atau berdoalah, Allahumma aslamtu wajhi ilaik, ya Allah aku menyerahkan wajahku kepadamu. Wa fawaddu amri ilaik, dan aku menyerahkan segala perkaraku kepadamu. Wa jatu dhahri ilaik, dan aku sandarkan punggungku kepadamu. Menyerahkan semua perkaranya, menyerahkan segala urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ragbatan wa rahmatan ilaik, dengan penuh rasa harap dan rasa takut darimu ya Allah. Rasa harap hanya kepadamu, sebagaimanapun rasa takut. La malja wa la manja minka illa ilaik, tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat pelarian darimu kecuali kepadamu. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzal. Ya Allah, aku beriman dengan kitabmu yang telah engkau turunkan. Wa bi nabika alladhi arsal. Dan aku beriman dengan nabimu yang telah engkau utus. Kemudian kata Nabi, jika kamu meninggal di malammu dalam keadaan engkau sebelum tidur berwudu dan membaca dikir tadi, fa anta al-fitrah, maka engkau meninggal di atas fitrah. Dan tentunya bisyarah, bisyarah bagi yang menutup hayatnya di atas fitrah, di antaranya ketika meninggal dalam keadaan tidur. Dan juga di sini menunjukkan, dan kita pun banyak mendengar, banyak orang-orang yang meninggal dalam keadaan tidur, tidur kemudian tidak bangun lagi. Maka kita pun jangan merasa aman dari yang namanya al-maut. Maut bisa datang kapan saja. Terkadang datang dalam keadaan kita sedang tertidur. Maka adalah kita tetap menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Jangan sampai terbetik di hati kita, saya dalam keadaan sehat, saya dalam keadaan kuat, tidak mungkin atau sepertinya mustahil wafat pada saat-saat ini. Tidak seperti itu. Maut itu bisa datang kapan saja, dan tidak sedikit orang diwafatkan dalam keadaan tidur. Maka adalah tetap kita menjaga sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa imita min lailatika fa anta al-fitrah. Dan diriwayatkan telah kita lalui, Nabi kan, wa in asbahta asabta khair. Dan jika engkau diberi umur yang panjang, keesokan hari masih hidup, maka engkau akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa dengan sunnah itu akan membawa kebaikan untuk kita di dunia dan di akhirat. Wa in asbahta asabta khair. Kepada Nabi, waj'alhunna akhira ma tatakallam bih. Jadikan doa tadi sebagai kalimat yang engkau ucapkan terakhir di malam tersebut. Jadikan akhir kalimat yang kau ucapkan. Maksudnya setelah baca doa tersebut, jangan berbicara, jangan berbincang-bincang. Kemudian kata Nu'man ibn Kana al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, maka aku ulang doa tersebut kepada Nabi SAW. Kemudian ketika sampai, Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta, harusnya bi nabika, aku merubah dengan wa bi rasulika alladhi arsalta, karena wa nabika alladhi arsalta. Al-Baqarah merubahnya dengan kalimat wa rasulika alladhi arsalta. Maka kata Nabi, la, tidak, wa nabika alladhi arsalta, engkau hendaknya mengatakan wa nabika alladhi arsalta. Menunjukkan bahwasanya doa itu tauqifi, mengikuti apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana juga dalam at-tasyahud yang sahih itu, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian sahabat saleh dengan sahabat setelahnya, mereka berpendapat setelah Nabi meninggal tidak dengan assalamu alayka, tapi assalamu ala alam nabi, karena alaika khitabnya itu dhamir mukhatab kapnya. Tapi kita mengikuti apa yang ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, assalamu alayka ayuhan nabi. Kan materi kita di kitab Al-Jami' Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain. Dan kita masih di pembahasan Kitabul Ilm. Kita masuki bab yang ke-115 dari Kitabul Ilm. Dan Syekh Muqbir rahimahullah ta'ala beliau memberikan judul bab yang ke-19 dengan An-Nasakh. Bab hukum An-Nasakh. Maknanya dalam syariat Nabi kita alaihi salatu wasalam, sebagian ahkam, sebagian hukum itu ada yang mansukh, ada nasikh yang merupakan hukum yang terakhir yang berlaku, ada mansukh. Mansukh hukum yang tidak berlaku kemudian dihapus hukum tersebut. dan An-Nasikh wal Mansukh merupakan pelajaran yang sangat penting dalam kitab fikih, dalam pelajaran agama, dan wajib diketahui bagi orang-orang yang ingin menyampaikan lebih-lebih berfatwa tentang agama. Tidak boleh seorang berfatwa dengan hukum yang mansukh, dengan hukum yang telah dihapus. Dan dalam bab ini boleh menyebutkan hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Qala al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Abu Dawud Salman, masmu? Sulaiman bin Ash'ath Ahsanta Asijistani. Qala haddatsana Muhammad Mihran al-Bazzar al-Razi. Qala haddatsana Mubashir al-Halabi al-Muhammad Abi Ghassan an Abi Hazim. Nama-namanya yang disebutkan oleh Syekh Mukbir rahimahullah ta'ala. An Sahl bin Sa'ad qala haddathani Ubay bin Ka'ab anna futya allati kanu yuftun anna al-ma min al-ma kanat rukhsatan rakhasaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Islam thumma amara bil iqtisal ba'du. Qala Syekh hadha hadithun sahih ala syarti syekhain ومباشر ابن اسماعيل ومحمد ابو غسان ومحمد المطرف وابو حازم وسلمة بن دينار وخرج الترمذي فقال رحمه الله حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال اخبرنا يونس عن الزهري عن سهل بن سعد عن ابي بن كعب فذكر ثم قال هذا حديث حسن صحيح واخرج ابن ماجه فقال رحمه الله حدثنا محمد بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أنبانا يونس به وأخرج عبد الرزاق عن معمر بن الزهري ولم يذكر أبي وكذب ما بشيبة من حديث عبد الأعلى عن معمر به ولم يذكر أبي. ليس بن سعد السعيدي رضي الله تعالى عن بل يمنوكي ليس صحابات yang lainnya أبي بن كعب رضي الله تعالى عن أبي بن كعب رضي الله berkata fatwa yang mereka fatwakan annal ma minal ma. Al ma minal ma sudah kita tahu materinya. Al ma yang pertama itu ma'ul ghusl, dan al ma minal ma yang kedua itu adalah al mani. Wajibnya mandi janabah itu tatkala keluar mani. Maknanya jika tidak keluar mani tidak wajib mandi janabah. Kata Ubay bin Ka'ab, fatwa yang difatwakan bahwasanya wajibnya mandi tatkala keluar mani, al-ma' minal ma', itu adalah rukhsah. Keringanan yang Rasulullah SAW berikan kepada umat ini di awal Islam. Thumma amar bi iktisal ba'du. Adapun setelah itu, Nabi merintahkan untuk mandi, sekalipun tidak keluar air mani. Dan ini yang berkaitan dengan hukum al-jima', berhubungan badan. Nah, sudah kita lihat hadis di Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Idza jalasa baina syu'abiha al-arba thumma jahadaha faqad wajaba al-ghuslu. Ini hukum yang berlaku. Jika seseorang di antara kalian duduk di antara cabang yang empat dan dia berhubungan dengannya, maka wajib untuk mandi. Sebagaimana riwayat wa illam yunzil, sekalipun tidak keluar. Jadi wajib mandi ketika berhubungan badan, ketika berhubungan badan dengan keluarganya, sekalipun tidak keluar. Dan ini berkaitan dengan al-jima. Adapun berkaitan dengan selain jima, seperti seorang bermimpi berhubungan, atau dikatakan ihtilam, bermimpi berhubungan, akan tetapi ketika bangun tidak ada cairan yang keluar, tidak ada air mani yang keluar, maka hukum hadis tadi tetap berlaku, al-ma minal-ma. Maksudnya tidak wajib mandi. Wajib mandi itu kalau keluar, kalau keluar air mani. Dan al-janabah itu bisa dikarenakan berhubungan, bisa dikarenakan mimpi, mimpi basah, dan juga dikarenakan hal yang lainnya. Seseorang berpikir, memikirkan hal tersebut sampai keluar air mani. Maka kalau keluar air mani, wajib mandi. Itu namanya janabah. Yang keluar air mani dengan sebab apapun juga, hukumnya wajib mandi. Adapun kalau mimpi berhubungan tapi tidak keluar air mani, maka tidak wajib mandi. Innamal mimma tetap berlaku. Dan kalau berhubungan sekalipun tidak keluar, maka tetap dikatakan junub, wajib baginya untuk mandi. Dan al-ma' minal-ma' dalam hukum berhubungan itu mansukh di awal Islam, ya. Di awal Islam Nabi memberikan keringan kepada umatnya, kalau berhubungan tidak sampai keluar, tidak wajib mandi, cukup berwudu. Tapi setelah itu dimansukh, wajib mandi dengan hadis idza jalasa baina syu'abi al-arba tsumma jahadaha faqad wajib al-ghuslu. Dan tambahan wa illam yunzil. Ini bab yang ke-115. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.